السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بآثاره إلى يوم الدين، أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah besarnya nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga tidak ada lagi yang patut dilakukan oleh seorang hamba selain daripada membasahi lisannya dengan syukur, memuji Allah, serta meningkatkan amal ibadahnya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat tersebut tetap terjaga dan agar Allah Subhanahu wa taala menambahkannya serta memberikan berkah kepadanya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa adalah dijadikan sebagai pemimpin, panutan, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan pada pertemuan terakhir, Kamis dua pekan yang lalu, pembicaraan kita berhenti di firman Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhir surat Al-Furqan tentang doa Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam risalahnya kepada salah seorang saudaranya. Ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mengatakan atau mengucapkan atau berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami, karuniahilah kepada kami dari istri dan anak keturunan kami yang bisa menjadi penyejuk mata. Anak, istri adalah nikmat. Kita harus menjaganya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi penyejuk mata. Sorga di dunia sebelum berkumpul di sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa yang dimaksud dengan imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam risalahnya tersebut, setelah membawakan beberapa pendapat, beliau akhirnya menyimpulkan pendapat yang paling dalam maknanya, paling luas dan paling tepat. Kata beliau di dalam risalahnya tersebut yang kita baca hingga hari ini, wa huwa annal muttaqina kulluhum ala tariqin wahidin, yaitu bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu seluruhnya berada di atas jalan yang satu. Wa ma'buduhum wahidun, ma'bud dan yang mereka ibadati adalah satu. Wa atba'u kitabun wahid, wa atba'u kitabin wahidin, dan mereka adalah pengikut kitab yang satu, yaitu Al-Quran. Wa abidu rabbin wahidin, dan mereka adalah hamba bagi Rabb yang satu. Fadinuhum wahidun, agama mereka satu. Wa nabiyuhum wahidun, nabi mereka satu. Wa kitabuhum wahid, kitab mereka satu. Wa ma'buduhum wahid, yang mereka ibadati juga adalah satu. Faka'annahum, seolah-olah mereka orang-orang yang bertakwa itu, kulluhum, semuanya imamun wahid, imam yang satu. Liman ba'dahum, bagi orang-orang setelah mereka. Laisu kal a'imma al-mukhtalifin, tidak seperti imam-imam yang saling berpecah belah dan berselisih paham. Alladzina qad ikhtalafat faraiquhum, yang berbeda-beda jalan dan konsep mereka. Wa madzahibuhum, dan mazhab-mazhab mereka. Wa aqaiduhum, dan akidah-akidah mereka. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ingin menjelaskan maksud ayat ini, waj'alna, jadikanlah kami imam. Imam itu bentuk kata tunggal. Kenapa tidak dikatakan jadikanlah kami a'immah, imam-imam bagi orang yang bertakwa? Tetapi dijadikan di sini, ya Allah jadikanlah kami imam. Kalimat satu, satu imam bagi orang-orang yang bertakwa. Menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu bersatu. Mereka tidak berpecah belah. Mereka tidak bertikai. Sekalipun ada perbedaan, akidah mereka tetap satu. Perbedaan dalam sebagian masalah-masalah ijtihadiyah tidak menghalangi mereka untuk berada di atas jalan yang satu. Apa kata Ibnu Qayyim? Agama mereka satu, nabi mereka satu, kitab mereka satu, yang mereka sembah, mereka ibadati juga adalah satu. Sehingga mereka itu laksana satu kesatuan, imam yang satu bagi orang-orang setelahnya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, satu hal yang sangat menakjubkan, kalau kita membaca buku-buku akidah, kitab-kitab akidah dari masa penulisan kitab-kitab akidah generasi tabi'in hingga hari ini, maka kita dapatkan isinya sama. Metode penulisan pun hampir sama. Padahal masa berbeda. Jarak pun jauh. Suku bangsa, negeri pun berbeda. Tetapi bisa satu. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila konsep dalam beragama itu sama, insyaallah akidah pasti akan satu. Sekalipun nanti ada perbedaan-perbedaan dalam memahami sebagian hukum-hukum ijtihadiyah dan sebagian masalah ibadah yang diperselisihkan, mereka tetap bersatu. Karena mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyanil wahid yashuddu ba'duhu ba'du. Seorang mukmin, bagi mukmin yang lain itu laksana satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Atap tidak akan bisa tegak kalau tidak ada tiang. Tiang pun tidak akan kokoh kalau tidak memiliki pondasi. Dan begitu seterusnya, saling mengokohkan. Lihatlah batu bata. Karena mereka bersusun satu persatu, sehingga dia menjadi satu tembok dinding yang kokoh. Laksana bangunan. Ketika ada saudaranya yang kurang, dia membantu. Ketika ada saudaranya yang lemah, dia membela. Saling menguatkan mukmin itu satu dengan yang lainnya. Di dalam hadis lain, al-mu'min lil-mu'min kal jasadil wahid. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya laksana satu tubuh. Idza ishtaka 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Apabila mukmin yang satu dengan yang lainnya laksana satu tubuh. Apabila ada anggota tubuh yang merasa sakit, maka anggota tubuh lain ikut tidak tidur bersamanya dan ikut pula merasakan sakit. Oleh karena itulah mereka itu laksana imam yang satu. Bisa dicontoh dan diteladani oleh orang-orang generasi setelahnya. Semuanya bisa diteladani. Lihat, Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, hidup semasa. Kemudian Imam Ahmad juga. Di masa Imam Syafi'i juga banyak imam-imam yang lain. Tetapi semua mereka bisa dijadikan contoh dan suri tauladan oleh orang-orang sesudahnya. Tidak ada yang memilah-milah kecuali orang yang tidak mengerti dan tidak paham. Saya hanya ikut imam ini saja yang benar, Imam Syafi'i. Itu salah. Tidak ada. Kecuali orang-orang yang tidak mengerti dan paham bagaimana cara beragama para imam ini. Fal-i'timam innama huwa bima hum alaihi. Jadi keteladanan itu adalah dengan pemahaman mereka, bukan dengan orangnya. Yang diikut dicontoh itu sebenarnya bukan orangnya, tetapi apa yang mereka pahami dan apa yang mereka yakini. Itu yang diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Maka kita diperintahkan di dalam Islam untuk mengikuti metode pemahaman atau konsep pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sebenarnya yang kita ikuti adalah akidah, pemahaman, agama yang mereka anut. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa di akhir zaman akan terjadi perpecahan umat, wa sataftariku ummati, dan umatku akan terpecah belah, ila 73 firqah, menjadi 73 kelompok atau golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Masuk neraka di sini artinya tidak kekal, karena masih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan umatku terpecah belah, berarti masih umat dia yang terpecah belah ini. Ketika beliau mengatakan umatku terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Nah, masuk neraka di sini tidak kekal. Mereka masih mukmin. Illa wahidah, ada satu golongan yang selamat, tidak masuk neraka. Siapa mereka? Siapa golongan yang selamat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hum ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka itu adalah yang menempuh atau berada di atas sesuatu yang aku dan sahabatku hari ini berada di atasnya. Nah, itu dia yang selamat. Orang-orang yang selamat itu mengikuti jalan Rasulullah, mengikuti jalan para sahabat, berdiri di atas apa yang telah berdiri di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Berdiri di atas perkara-perkara tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berdiri di sana. Mencontoh dan meneladani mereka dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Wahuwa syai'un wahid, dan pemahaman itu adalah satu. Wahuwa al-imamu fil haqiqah, inilah dia imam sebenarnya. Imam itu yang diikuti. Inilah dia imam yang diikuti sebenarnya. Nah, ini intisari atau ringkasan pelajaran kita dua pekan yang lalu. Lantas Ibnul Qayyim al-Jauziyah mulai menjelaskan bagaimana seseorang itu bisa mencapai derajat imamah, kepemimpinan di dalam agama, bisa menjadi contoh dan suri tauladan oleh orang-orang sesudahnya. Karena imamah, kepemimpinan di dalam agama, jelas jauh lebih mulia dan lebih tinggi dari pemimpin dunia. Beliau berkata, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, faslun, fasal. Wa qad akhbara subhanahu anna hadhihi al-imamata innama tunalu bis-sabri wal yaqin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan bahwasanya imamah ini, imamah kepemimpinan, keteladanan. Kepemimpinan dan keteladanan ini maksudnya dalam agama. Jadi bukan kepemimpinan dunia, menjadi pejabat, menjadi presiden atau yang lain sebagainya. Bukan, bukan itu yang dimaksud. Imamah di sini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan bahwasanya kepemimpinan dalam agama ini, innama tunalu bisabri wal yakin, hanya bisa didapat, diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Kuncinya kesabaran dan keyakinan. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan mereka itu, kami jadikan di antara mereka itu a'immah, pemimpin-pemimpin, teladan-teladan, orang-orang yang bisa menjadi suri tauladan, contoh bagi orang-orang sesudahnya. Yahdu nabi amrina, mereka berpetunjuk dengan perintah kami. Jadi mereka itu ciri khasnya pertama, mereka berpegang teguh dengan agama Allah. Itu yang bisa dijadikan sebagai contoh dan suri tauladan. Sekalipun dia mengaku kiai, mengaku ustadz, mengaku buya, mengaku dai, guru, tapi kalau tidak komitmen, tidak konsisten, tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak bisa dijadikan contoh dan suri tauladan. Mereka itu berpetunjuk dengan perintah-perintah kami, lama sabaru, tatkala mereka itu bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, guru Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pernah berkata, "Fa bis sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid din." Dengan kesabaran dan keyakinanlah al-imamah, kepemimpinan bisa diraih di dalam agama. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan sabar di sini, apa pula yang dimaksud dengan keyakinan. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud sabar di ayat ini, as-sabru anid dunia, sabar terhadap dunia. Ada lagi ulama yang menafsirkan bisabri alal bala, sabar terhadap bala yang menimpa, ujian dan cobaan yang menimpa. Ada lagi yang mengatakan bisabri anil manahi, sabar terhadap larangan-larangan Allah. Perkara yang dilarang oleh Allah itu paling berat untuk bisa menahan diri terhadapnya. Karena menggiurkan, menjanjikan kenikmatan walaupun itu hanya semu. Sehingga seseorang harus bersabar menahan dirinya agar tidak melanggar batasan-batasan Allah tadi. Tetapi insyaallah ta'ala, yang benar yang dimaksud dengan kesabaran di ayat ini mencakup keseluruhan. Mencakup sabar terhadap dunia, sabar terhadap ujian dan cobaan, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar menahan diri terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar menjalankan ibadah-ibadah yang fardu, sabar terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi pertama, dia harus sabar dalam segala hal ini. Sabar menjalankan perintah Allah. Menjalankan ibadah itu butuh kesabaran. Lihatlah, sebagian manusia ketika sholat tidak sabar sehingga dia berusaha untuk cepat selesai dan berhenti. Tetapi kalau untuk urusan dunia, dia bisa bersabar. Berjam-jam antri di stadion itu untuk menanti klub kesayangannya, sabar dia. Tetapi apabila dia menunggu dan menanti waktu sholat, dia tidak sabar. Kalau bisa secepatnya keluar dari masjid. Kalau bisa secepatnya mengucapkan salam keluar dari sholat. Butuh kesabaran. Menjalankan agama perintah Allah itu butuh kesabaran, apalagi di zaman sekarang. Ketika banyak orang-orang yang lalai dan lengah. Ketika orang-orang yang menjalankan agama dengan benar, laksana menggenggam bara api. Dipandang aneh dan asing. Butuh kesabaran. Begitu juga saudari-saudari kita wanita muslimah, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang muslimah sejati yang kafah, butuh kesabaran. Sabar dalam menjalankan agama. Kemudian sabar terhadap dunia. Apa maksudnya? Orang tidak sabar terhadap dunia, akhirnya dia tidak mempedulikan lagi halal dan haram. Tidak bisa sabar untuk mencari nafkah. Ingin mencari jalan pintas. Bagaimana bisa mendapat keuntungan yang besar. Dia mengira itulah yang akan membahagiakan hidupnya. Padahal kebahagiaan hidup itu adalah dengan ketenangan jiwa. Kepuasan hati. Dan itu tidak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kepada orang yang mematuhi agamanya. Kemudian sabar terhadap larangan-larangannya. Begitu juga ini melawan syahwat, butuh kesabaran. Lihatlah, pada beberapa pertemuan ada yang bertanya, sudah mengaji, dia sudah mengaji, belajar agama, rajin ke majelis ta'lim, tetapi masih belum bisa mengekang dirinya untuk membuka situs-situs porno. Harus sabar. Harus kuat menahan hawa nafsu. Sabar terhadap takdir-takdir Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Setelah kita berusaha, bekerja, berbuat, diberi oleh Allah, maka syukur, terima, puji Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya. Allah berikan ujian berupa sakit. Sabar. Allah jadikan dia miskin, sabar. Nah, ini yang dimaksud. Yang pertama, harus bersabar dalam hal-hal ini. Lalu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Wa jama'a subhanahu baina sabri wal yakin." Di ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, menggabungkan antara kesabaran dan keyakinan. Kenapa? "Idh huma sa'adatul 'abdi." Karena keduanya adalah kunci kebahagiaan seorang hamba. "Wa faqduhuma yufqiduhu sa'adatah." Apabila seorang hamba kehilangan dua perkara ini, tidak sabar dan tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kehilangan kebahagiaannya. Dan banyak contohnya. Orang yang tidak yakin kepada ayat-ayat Allah tersesat. Mudah dihinggapi oleh syubhat, keraguan-keraguan dalam beragama. Mudah terikut paham-paham yang menyimpang. Karena tidak punya keyakinan. Orang yang tidak sabar terhadap syahwat tergelincir dalam maksiat, juga menghilangkan kebahagiaan. Fa innal khalba, kata beliau, sesungguhnya hati itu tatruquhu tawariqus syahawat, sesungguhnya hati itu senantiasa didatangi oleh gejolak-gejolak, godaan-godaan syahwat. Al mukhalifah li amrillah, yang bertentangan dengan perintah Allah. watara wa tawariku subhat, dan begitu juga subhat-subhat al-mukhalifah li khabarihi, yang bertentangan dengan kabarnya, berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabis sabri yadfa'u syahwat, dengan kesabaranlah seorang hamba bisa menolak syahwat. Sabar Anda wahai saudaraku para pemuda Islam, dengan sabar menahan diri, menahan pandangan mata, menahan kemaluan, bersabar dibantu dengan bertakwa, berpuasa, menjalankan ibadah, Anda bisa menjaga diri dari syahwat. Kalau tidak sabar, akhirnya itulah seperti sebagian pemuda-pemuda yang menjalin hubungan sebelum nikah, pacaran, berkhulwat dan segala macam, karena tidak sabar. Wa bil yaqin yadfa'u syubhat, dan dengan keyakinanlah, akidah, seorang hamba bisa menolak syubhat-syubhat karena dia sudah punya akidah. Ketika datang syubhat, dia bisa menimbang, ini bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syahwata wa syubha mudadatani lid-din min kulli wajhin, sesungguhnya syahwat dan syubhat itu berlawanan dengan agama dari segala sisi. Fala yanju min azabillah illa man dafa syahawatahu bis-sabr, tidak akan ada yang selamat dari azab Allah kecuali orang-orang yang menolak syahwatnya dengan kesabaran. Wa syubhatuhu bil yakin, dan menolak syubhat-syubhatnya dengan keyakinan. Dengan itu orang bisa selamat dari azab Allah, orang yang tidak sabar terhadap syahwat. Lalu misalnya jatuh ke zina, di dunia dia akan diazab oleh Allah kalau dia tidak bertobat. Di akhirat azabnya lebih pedih dan lebih menyakitkan lagi. Di dunia penyakit akan menghantuinya, perasaan bersalah, kemudian dosa, kemudian juga malu, kemudian dibenci oleh orang. Jika dia bertobat, Allah akan hapuskan dosa. Jika tidak, maka di akhirat azab yang lebih pedih akan menantinya. Begitu juga maksiat-maksiat yang lainnya. Syubhat begitu juga. Jika dia tidak menolaknya, dia tidak akan selamat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena hadis yang saya sampaikan tadi, seluruhnya akan masuk neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu. Orang-orang yang memegang teguh keyakinan yang telah dipegang teguh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Walihada akhbara subhanahu an hubuti a'mali ahli syahawati wa syubuhat. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan lenyap atau terhapusnya amalan-amalan ahlus syahwat, pengikut syahwat, wa syubuhat, dan pengikut syubuhat. Jadi, di salah satu ayatnya, Allah memberitakan orang-orang yang memperturutkan syahwat dan syubhat, amalan dia akan dihapus dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Di dalam surat Taubah ayat 69. Allah berfirman, "Kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa aulada." Seperti orang-orang sebelum kalian, mereka dahulu lebih kuat dan lebih perkasa dari kalian, dan lebih banyak harta serta keturunannya. Jadi Allah memberikan permisalan, ingat umat-umat sebelum kalian, mereka itu lebih perkasa, lebih kuat. Sampai sekarang orang pun bingung bagaimana sih Fir'aun itu bisa membuat piramid dan sphinx itu. Bagaimana kaum Nabi Saleh memahat gunung-gunung batu di Jazirah Arab itu menjadi istana, tempat tinggal dan perkotaan mereka. Gunung-gunung batu dipahat menjadi rumah tempat tinggal. Indah dengan ukir-ukirannya. Teknologi yang sampai sekarang pun banyak yang belum terpecahkan. Mereka lebih kuat dan lebih perkasa. Lebih banyak hartanya, lihat Qarun. Saking banyaknya hartanya, sehingga harus kunci-kunci, pundi-pundi harta itu harus diangkut oleh onta-onta yang banyak dan kuat. Berapa banyak gudang hartanya. Berapa banyak kalau seandainya ada ATM, berapa banyak ATM yang dimilikinya? Saking banyaknya harta dia. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاكِهِمْ. Lalu mereka mengambil bagian, menikmati bagian mereka. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan apa maksud mereka menikmati bagian mereka. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاكِكُمْ. Dan kalian juga menikmati bagian kalian. كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاكِهِمْ. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati bagian-bagian mereka. وَخُدْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا. Dan mereka, dan kalian pun memperturutkan kebatilan sebagaimana mereka memperturutkan kebatilan. Dengarkan apa maksud ayat ini. Apa maksud mereka umat yang sebelum itu menikmati bagian mereka? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan. Al-istimta' bil khalaq, menikmati bagian di ayat ini maksudnya huwa istimta'uhum binasibihim minas syahawat, yaitu mereka menikmati bagian mereka dari syahwat-syahwat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umat yang memperturutkan syahwat. Kemudian Allah mengatakan wa khuttum kallazi khadu, dan kalian memperturutkan kebatilan sebagaimana mereka dahulu memperturutkan. Maksudnya wa hadha huwal khawdu bil batil fi dinillah, ini dia mengikuti kebatilan dalam beragama. Wa huwa khawdu ahli syubhat, dan ini adalah perbuatan orang-orang pengikut-pengikut syubhat. Sampai ada kelompok pengajian yang asalnya dari Bandung dan menyebar juga di kota kita ini, punya buku renungan Hat Kalbu itu, mungkin pernah melihatnya. Sampai entah bagaimana mereka bisa mengambil ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala, lalu akhirnya mereka menyimpulkan tidak perlu lagi berdoa. Bahkan kalau berpuasa mereka tidak perlu salat. Cukup tafakur saja. Berpikir, merenung itu sudah cukup. Sampai seperti itu. Karena syubhat. Akhirnya dia memperturutkan kebatilan. Membicarakan, mengkaji ayat-ayat Allah dengan batil. Dan itu ada di tengah masyarakat kita. Bahkan di antara pemahaman dia sebagaimana yang kami dengar sampai kepada kami dari sebagian pengikut-pengikut kajian tersebut, sampai ke mereka beralasan dengan takdir. Seperti kalau kita lupa mengunci pintu, ya sudah tidak perlu lagi dikunci. Itu kan sudah Allah takdirkan. Kalau kita lupa mengunci sepeda motor, lalu ingat kita, tidak perlu lagi dikunci. Sudah, itu takdir Allah. Kalau kita begini, ya itu sudah takdir Allah. Akhirnya, orang akan beralasan, saya ini bermaksiat, ini sudah takdir Allah. Nah, seharusnya orang-orang seperti itu dihukum ketika mereka protes. Kenapa kami dihukum? Kami juga sudah takdir Allah menghukum kalian. Seperti itu akhirnya. Nah, ini karena memperturutkan kebatilan. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Thumma qala ta'ala. Kemudian setelah Allah sebutkan umat-umat terdahulu itu memperturutkan syahwat lalu mengikuti kebatilan, apa kata Allah? Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu lenyaplah amal perbuatan kebaikan yang mereka lakukan di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul khasirun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Jadi orang yang memperturutkan syahwat terhapus amalan-amalan dia. Pahala-pahala dia lenyap. Mungkin jamaah masih ingat hadis yang pernah saya sampaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Yu'ta yaumal qiyamah bi aqwamin ma'ahum a'mal ka amsalil jibali tahama." Di hari kiamat akan didatangkan orang-orang yang membawa amalan seperti gunung Tahama. Gunung yang sangat besar. Datang membawa sholatnya. Datang membawa zakatnya. Datang membawa saumnya. Datang membawa zikirnya. Datang membawa Al-Qur'annya. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma ja'alaha Allahu haba'an mansura. Kemudian Allah jadikan semua itu debu-debu yang berterbangan, tidak bermanfaat, tidak berguna. Sahabat bertanya, "Sithhum lana ya Rasulullah." Ceritakan kepada kami siapa orang-orang ini yang tidak berguna amal solehnya di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hum min jildatina." Mereka itu sama seperti kita. Salat juga, rukuk sujud juga, puasa juga, membaca Al-Qur'an juga, bersedekah juga. Walakinnahum. Tetapi mereka, "Idza khalau bi maharimillah intahakuha." Ketika mereka sendiri, tidak ada siapa-siapa, sendiri dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dengan syahwat, mereka melanggarnya. Mereka ikuti syahwat mereka. Di hadapan manusia sholat mereka, di hadapan manusia bayar zakat, di hadapan manusia baca Quran, di hadapan manusia bersedekah, hitam pula kening. Iya, tetapi rupanya kalau dia sendiri tidak ada lagi saudara, teman, sahabat, orang lain, dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar, mengetahui tindak tanduknya. Ini dia merendahkan Allah, lalu dia langgar, dia ikuti syahwatnya. Maka di hari kiamat, jika orang ini tidak segera bertobat sebelum matinya, tidak bermanfaat lagi amal ibadah dia. Hadis ini dari Sauban diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad jayyid. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah setelah membawakan ayat tadi, "Fa'allaqa subhanahu hubutal a'mali wal khusran bittiba'i syahawat alladhi huwa al-istimta' bil khalaq wa bittiba'i syubhat alladhi huwa al-khawdhu bil batin." Nah, di ayat ini Allah mengaitkan lenyapnya amal-amal orang tersebut. Allah juga mengaitkan kerugian mereka itu karena mengikuti syahwat dan juga karena memperturutkan syubhat, yaitu mengikuti kebatilan. Kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini saya minta maaf karena saya lagi sariawan berat, agak susah saya dari tadi berbicara. Saya minta maaf materi yang saya sampaikan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.